Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa salam amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas timbal nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Insyaallah kita masih akan melanjutkan, yakni pembahasan berkaitan dengan masalah zakat. Ini sampai kepada masuk review zakat. Atau sebelum itu, yakni zakat rikas. Rikas, yakni rikas maksudnya adalah barang galian atau harta karun yang didapat, yakni tanpa niat untuk mencari harta terpendam dan tidak perlu berusaha payah untuk mencarinya. Nah, zakat dari rikas ini harus segera dikeluarkan dan tidak disyaratkan haul, yakni maksudnya melewati 1 tahun, dan tidak pula nisab. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil rikasi al khumus, dan di dalam barang arikas itu ada zakat yang harus dikeluarkan, yaitu sebanyak 1/5, 1/5-nya. Muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya kita akan yakni membahas masalah yakni masyarifuz zakat, yakni orang-orang yang yakni berhak untuk menerima, yakni menerima zakat. Masyarifuz zakat atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ini ada 8 asnaf. Ini ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok. Yakni yang pertama adalah fuqara, orang-orang fakir. Yakni orang-orang yang tidak mendapatkan yakni sesuatu yang bisa mencukupinya. Kemudian berikutnya ada orang-orang miskin. Yang ketiga adalah orang yang yaitu amil zakat. Kemudian yang keempat ada al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum yang termasuk di situ, yakni nanti akan kita jelaskan di situ al-mu'allafatu qulubuhum. Kemudian yang berikutnya yang kelima ada arikob, yakni orang-orang yang dililit hutang. Kemudian arikob. Kemudian yang berikutnya ada al-gharimun, yakni orang-orang yang dililit hutang. Kemudian yakni fisabilillah dan juga ibnu sabil. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah At-Taubah di ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, yakni pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan, kemudian untuk memerdekakan budak, berikutnya untuk orang-orang yang berhutang, dan untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fardhu min Allah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsir ayat ini dalam kitab tafsir beliau, ini beliau menulis sebagai berikut, ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni penentangan orang-orang munafik yang jahil, yang bodoh itu atas penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas dan gamblang bahwasanya dialah yang membaginya, maksudnya Allah. Allah lah langsung yang berfirman tentang hal itu. Jadi Allah lah yang menetapkan ketentuannya, dan Dia pula, yakni Allah lah yang juga memperoleh ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, yakni tanpa campur tangan siapapun, dan tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain Dia, yakni Allah. Dan maka Dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Kemudian, apakah kedelapan golongan ini harus mendapatkan semuanya? Jadi kalau ada zakat dibagi langsung merata delapan, atau boleh salah satunya, atau siapa di antara mereka yang memang ada ketika itu dan membutuhkannya? Yang ini ditafsir ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan bahwasanya para ulama ini ikhtilaf, ya, berbeda pendapat mengenai delapan kelompok ini. Apakah mereka harus mendapatkan bagian semuanya, ataukah boleh diberikan kepada sebagian di antara mereka? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada mengatakan bahwasanya zakat itu harus dibagikan kepada semua delapan kelompok itu. Semua delapan itu harus mendapatkannya. Ini ada pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama yang lainnya. Kemudian pendapat kedua, yang menyatakan bahwasanya tidak harus dibagikan kepada kedelapan kelompok tersebut. Jadi boleh saja dibagikan kepada satu kelompok saja di antara mereka. Seluruh zakat diberikan kepada kelompok tersebut, walaupun ada kelompok yang lain. Dan ini ada pendapat Imam Malik dan sejumlah ulama salaf dan khalaf, ulama dahulu dan sekarang. Di antara mereka adalah yaitu Umar bin Khattab, kemudian Hudzaifah, kemudian Ibnu Yaman, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mahron. Ibnu Jarir mengatakan ini ada pendapat mayoritas ahli ilmu. Jadi tidak harus semuanya rata. Tidak harus semuanya rata. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Wajiz ini disebutkan, penulis menyebutkan semua kelompok yang berhak untuk semua kelompok atau golongan yang berhak untuk menerima zakat. Disebutkan di sini hanya untuk menjelaskan yaitu pengertian masing-masing kelompok. Ya, bukan karena keharusan memberikan zakat itu kepada semuanya. Ya, kita lihat kondisinya ketika di mana di daerah di tempat tersebut dikeluarkan zakat tersebut, di antara kelompok ini mana yang ada dan apalagi mana yang memang betul-betul membutuhkan ketika itu, nah, dikasih dari zakat tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ia akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masing-masing kelompok ini. Yang pertama tadi, ini orang-orang fakir. Orang fakir. Ini Ani bin Umar, Ani bin Amrin, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhillu sadaqatu li ghaniyyin wala lidhi miratin sawi. Dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zakat itu tidak halal bagi orang-orang yang kaya dan tidak pula bagi orang-orang yang sehat dan kuat. Hadis sahih dan hadis sahihul jami' nomor 7251. Demikian juga Imam Tirmidzi. 7251 nomor 647, demikian juga kitab Al-Mil Ma'bud. Dan Abu Dawud. Demikian juga Abu Hurairah meriwayatkannya. Lihat ya kitab Ibnu Majah. Ini hadis nomor 589 nomor 1839. Dan juga Imam Nasa'i. Demikian juga hadis dari Ubaidillah ibni Adi ibni Al-Khayyar radhiyallahu anhu. Anna rajulaini akhbarahu annahuma ataya Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah. Faqalaba fihima basarahu fara'ahuma jaldaini. Faqala in syi'tuma a'taitukuma wala khadda fihima fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Ya, ini disebutkan dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu anhu bahwasanya ada dua orang sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka yakni minta zakat kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan mereka berdua dengan seksama, melihat orang ini keadaannya bagaimana. Dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Kemudian Rasul bersabda, jika kamu mau, saya akan beri kamu. Tetapi sesungguhnya orang yang kaya dan orang yang kuat, mampu untuk berusaha, ini tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memang mampu, kaya, mampu, ini tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kedua ada orang-orang miskin. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskin bihadat tawaf alladhi yatufu ala nas fatarudduhu al-lukmatu wa lukmatani wa tamrah wa tamratan. Qalu famal miskinu ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yas'alu nasa syai'a. Yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta agar diberi sesuap atau dua suap makanan atau satu atau dua biji kurma. Maka para sahabat bertanya, siapakah orang yang miskin itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang hidupnya tidak berkecukupan. Tidak berkecukupan. Dan dia tidak punya kepandaian untuk itu. Lalu diberi sedekah. Dan mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. Jadi tidak meminta-minta kepada orang-orang lain. Ini orang miskin. Nah, berikutnya adalah kelompok yang ketiga, yakni amil zakat. Amil zakat. Yaitu orang-orang yang bertugas untuk menarik dan mengumpulkan zakat. Dari sini sebetulnya, kalau kita ambil pelajaran juga, bahwasanya zakat itu sebetulnya diambil, dipungut, kan? Maka di dalam ayat itu, khud min amwalihim sedekatan. Khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, ini sedekah. Ini zakat. Ini zakat. Cuman kalau di kita ini kayaknya jarang masih untuk diambil zakatnya. Kalau mau ya diserahkan, kan begitu. Serahkan itu aja ini. Jadi karena amilnya benar-benar bertugas ini. Menarik dan mengumpulkan zakat. Tidak hanya membagi tok loh ini. Ya kan? Khud, ambil juga, ngambil. Kemudian yang mengumpulkan. Ya. Ini ada bagian nih, amil zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Namun mereka tidak boleh berasal dari kalangan kerabat Rasulullah SAW yang haram menerima zakat. Hal itu ditegaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. An Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni Haris anahu intalaqo wa wal fadl bin al Abbas yas'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastamilahuma ala sadaqah faqala inna sadaqah la takhillu li Muhammadin inama hiya awsahunas. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah al Haris bahwasanya ia pernah berangkat bersama al Fadl bin al Abbas dari anak Abbas radhiyallahu anhuma, mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memohon kepada Rasulullah agar mereka diangkat sebagai apa penarik dan pengumpul zakat. Maka kepada mereka beliau bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Bagi Muhammad. Inama ia usahun nas. Sesungguhnya zakat itu adalah yakni ausah, sebetulnya dikata ausah itu wasah, yakni kotoran untuk mensucikan diri manusia. Artinya ketika yang menjadi itu ada keturunan Rasul, maka tidak boleh menerima zakat tersebut. Yang berikutnya ada orang-orang mu'alaf. Mu'alafatu qulubuhum. Mu'alaf ini pun menjadi dibagi menjadi beberapa bagian. Mu'alaf qulubuhum. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam. Agar kemudian memeluk Islam. Ya bisa saja jadi mereka itu para pemimpin kaum, tokoh yang bisa diharapkan keislamannya. Yang bisa diharapkan keislamannya. Diharapkan keislamannya. Maka hal ini bisa untuk diberi. Rasul bersabda, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan, yakni kepada, yakni Sofwan bin Umayyah, sebagian dari hasil rampasan perang Hunain, di mana waktu itu ia masih jadi ikut berperang bersama kaum muslimin. Falam yazal yu'tini hatta soro ahabba nasi ilayya bada angkana abgadu nasi ilayya. Yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa memberikan kepadaku atau memberiku, yakni hingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai, yang paling aku cintai. Setelah sebelumnya beliau adalah orang yang paling aku benci. Ya, karena Rasulullah terus memberi terus ini, akhirnya Rasulullah ini menjadi orang yang paling dicintai setelah padahal sebelumnya orang yang paling dibenci. Mu'alafatu qulubuhum. Yang berikutnya juga jadi golongan orang yang diberi zakat dengan harapan agar keislamannya ini lebih baik dan hatinya semakin mantap. Jadi semakin imannya semakin kuat. Hatinya semakin kuat. Seperti pada waktu perang Hunain juga ada sekelompok prajurit tentara beserta pemukanya diberi 100 unta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la wa'tiyar rajula wa ghairuhu ahabu ilayya minhu khasyata ayyuk ay yakubbahu Allahu ala wajhihi fi nari jahannam." Sesungguhnya aku benar-benar akan memberikan zakat kepada seorang lelaki. Walaupun selain yang aku beri itu, ahabu ilayya minhu, lebih aku cintai daripada dia. Jadi yang diberi zakat ini, orang yang tidak diberi zakat ini lebih dicintai oleh Rasulullah. Jadi bukan yang diberi ini karena dicintai, enggak. Kenapa? Khosyah, takut. Khawatir. Khawatir kalau Allah ini akan mencampakkannya, yakni ke dalam api neraka jahanam. Akan menelungkupkannya, menenggurapkannya di atas api neraka jahanam. Ini maksudnya apa? Jadi bisa jadi ketika orang itu masih lemah, masih baru masuk Islam, kok enggak mendapat bagian. Nah, ini yang kuat imannya sudah enggak dikasih juga masih tetap apa? Dia akan tetap kuat. Kan begitu. Walaupun enggak dikasih, dia akan tetap bersama Rasulullah. Akan tetap berjuang dan imannya semakin kuat. Yang ini diberi harta, pembagian zakat. Yang ini bersama Rasulullah. Lihat. Ini. Apa? Bijaknya Rasulullah. Ya, maka mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar akan memberikan. Akan memberi. Ya, kepada seseorang. Laki-laki itu. Kata begitu. Wa ghairuhu, dan selain dia. Berarti yang tidak diberi. Wa selain dia. Ahabu ilayya minhu, lebih aku cintai ketimbang dia. Lebih aku cintai ketimbang dia. Maka ini tidak apa-apalah, enggak dapat zakat tapi tetap bersama Rasul. Bersama Nabi ini. Ini iman orang-orang yang menjadi imannya lebih apa? Sudah kuat. Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu ya mungkin di awal-awal namanya mu'alaf qulubu, masih awal-awal Islamnya belum terlalu kuat. Apalagi kalau misalkan di situ juga ada misalkan tansiria, kristenisasi, kan orang-orang yang memang kristenisasi, kan mereka bagaimana menggait orang itu dengan dikasih bantuan-bantuan, ya kan? Maka bahasanya mungkin karena super mungkin kemudian apa sampai murtad, misalnya. Kalau murtad Kalau murtad, kafir, neraka. Kan begitu. Jadi jangan sampai ke situ. Kasih. Jadi ini termasuk mu'alaf qulubuhum. Wa fi sahihain an Abi Sa'id anna Aliyan ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhaibah fi turbatiha min al-Yaman. Faqasamaha baina arba'atin nafar. Al-Aqra ibn Habis wa Uyainah ibn Badr wa Al-Qamah ibn Ulatha wa Zaidin Al-Khair. Wa qala li'atal lafahum, yakni di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah diutus menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman dengan membawa emas yang masih berdebu, lalu dibagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada 4 orang. Yang pertama Al-Aqra bin Habis, kedua Uyainah bin Badr, yang ketiga Al-Qamah bin Alasah, dan yang keempat Zaid Al-Khair. Lalu beliau bersabda, yakni aku menarik hati mereka. Aku menarik hati mereka. Mutafakun alaih. Ini menggambarkan apa tadi? Orang-orang yang masih mu'alafatu qulubuhum lemah. Jadi hatinya masih lemah. Kemudian kalau yang ketiga dari termasuk mu'alaf, yakni bagian ini, yaitu orang-orang mu'alaf yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka, teman-teman mereka yang masih diharapkan, yakni masih diharapkan juga memeluk Islam. Mereka punya teman-teman yang banyak. Kemudian teman-teman ini diharapkan bisa juga masuk Islam. Ini dibagi. Aku punya misalkan ya sahabat ini. Nah, dikasih. Saya dikasih sekian. Oh iya kah? Misalkan. Nah, ini kemudian kalau begitu harus juga masuk Islam ini. Kemudian berikutnya adalah mereka yang mendapatkan bagian zakat agar menarik zakat dari rekan-rekannya. Mereka diberi zakat agar mereka menarik zakat dari teman, dari rekan-rekannya, atau agar membantu ikut mengumpulkan, ikut mengamankan kaum muslimin yang sedang bertugas di perbatasan. Jadi perbatasan. Mohon maaf. Bismillah. Kemudian ini ada perbedaan pendapat. Apakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal, apakah orang mu'alaf ini masih berhak mendapatkan bagian dari zakat? Kita ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu lagi dikasih. Tidak perlu lagi dikasih setelah beliau wafat, karena Allah telah memperkuat agama Islam dan para pemeluknya, serta telah memberi kedudukan yang kuat kepada mereka di muka bumi, dan telah menjadikan hamba-hambanya tunduk pada mereka, yaitu kaum muslimin. Yang lain berpendapat bahwasanya para mu'alaf itu tetap harus diberi, harus tetap dikasih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mereka yaitu zakat setelah penaklukan kota Mekah, setelah Fathu Mekah dan penaklukan Hawazin. Zakat ini kadang-kadang jadi amat dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka harus mendapatkan alokasi bagian dari zakat. Allah alam, jadi intinya ya pendapat yang kedua ini, jadi tetap masih mereka mendapat bagian juga. Kemudian kelompok yang kelima, yakni kelompok yang ini arikop, yakni untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Walaupun sekarang, apakah masih ada budak itu? Budak zaman sekarang, apakah sekarang ada budak? Ini zaman dulu. Dari kau perbudakan. Ini ada budak. Naam. Jadi diriwayatkan dari Hasan, Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz. Sa'id bin Zubair, An-Nakhoi, Az-Zuhri Ibnu Zaid, bahwa yang dimaksud rikob, rikob ini sebetulnya jamak dari rokobah, yakni budak belian, yakni hamba mukatab, yakni hamba yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya, bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, dia akan dimerdekakan. Bila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, dia akan dibebaskan, dimerdekakan. Diriwayatkan juga pendapatnya semisal dengan pendapat tersebut, jadi Abu Musa Al-Ash'ari. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Al-Lais. Ibnu Abbas dan Al-Hasan mengatakan, tidak mengapa memerdekakan budak, budak belian dengan uang dari zakat. Ini juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Ishaq. Yaitu bahwa kata rikob ini lebih menyeluruh maknanya daripada sekedar memberi zakat kepada hamba, yakni mukatab, atau sekedar membeli budak lalu dimerdekakan. Di banyak hadis yang menerangkan bahwa besarnya pahala memerdekakan budak. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap anggota badan budak tersebut memerdekakan satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari api neraka. Ini keutamaan orang yang memerdekakan budak. Disebutkan sampai untuk kemaluan sang budak, Allah memerdekakan kemaluan orang yang memerdekakannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man a'taqa rokobatan mu'minatan a'taqallahu minhu bikulli utwin minhu utwan minan nar hatta yu'tika farjahu bi farjihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah memerdekakan seorang budak mukmin, niscaya Allah dengan setiap anggota badannya akan membebaskannya anggota badan orang yang memerdekakan tadi. Ini dari api neraka. Jadi balasan orang yang memerdekakan budak dengan setiap badan budak tersebut, nilainya maksudnya, maka orang yang memerdekakannya ini pun ini akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap anggota badannya dari api neraka hingga orang itu memerdekakannya. Jadi masalah berkaitan dengan yakni kemaluan dengan kemaluan ini menunjukkan besarnya pahala orang yang memerdekakan budak. Kenapa? Yakni al-jazaa' min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan perbuatannya. Allah berfirman, "Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan tidaklah kalian diberi balasan kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan. Berikutnya orang-orang yang berhutang. Ini kelompok yang berhutang ini. Bahaya tetap. Ini yang mungkin kalau budak, mungkin sekarang enggak ada budak. Lagi di daerah kita budak budak, karena budak ini lain buruh. Budak lain buruh. Sekarang al-gharimin ini. Gharimin, orang-orang yang hutang. Orang yang hutang ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Al-gharimin ini. Kelompok yang pertama adalah orang yang hutang atau punya tanggungan, atau dia menjamin suatu hutang lalu menjadi wajib baginya untuk melunasinya. Kemudian jadi menghabiskan seluruh hartanya karena hutang tersebut. Kedua, yakni orang yang hutang, orang yang bangkrut. Ketiga, orang yang berhutang untuk menutupi hutangnya. Dan keempat, orang yang berlumuran maksiat lalu bertaubat. Maka mereka semua layak menerima bagian dari zakat. Berdasarkan hadis. Hadis Kubaisah, dari Kubaisah ibni Muharik al-Hilali, darinya telah berkata, tahamaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala akim hatta ta'tiyana as-sadaqah fana'muru laka biha qala thumma qala ya qabisa innal mas'alah la tuhillu illa li ahadith salasa rajulun tahamala hamalatan fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsiku wa rajulun asobathu jaihatun istahat malahu fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba kiwaman min aisin au qala sidadan min aisin. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqatun hatta yakuma salasatun min dawil hija min qaumi laqad asabat fulanan faqatun fahalas lahu almas'alah hatta yusibu kiwaman min aisin au qala sidadan min aisin pamasiwa hunna min almas'alah yakubaiso suhtan yakuluha sahibuha suhtan. Artinya agak panjang. Dari Kubaiso bin Muharik al-Hilali radhiyallahu ia berkata, aku pernah yakni mempunyai tanggungan untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Jadi ada dua pihak yang bersengketa. Dia punya pinjaman, tanggungan ini untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ini. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal beban tanggungan itu. Pertanggungan itu, maka beliau bersabda, tegakkanlah hingga datang zakat. Jadi kemudian untuk aku berikan kepadamu. Jadi ini orang ini hutang untuk mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang bertikai. Akhirnya punya hutang. Tapi hutangnya gak bisa nyawar. Bagaimana? Ya tetap tegakkanlah. Kemudian nanti kalau ada zakat, aku berikan kamu. Kemudian beliau Rasulullah selesai melanjutkan sabdanya, ya kubaiso, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan. Dari sini memang seyogianya orang itu memang tidak minta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan. Yang pertama, orang-orang yang memikul beban untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, maka dihalalkan baginya meminta sampai berhasil mendapatkannya sehingga berhenti memintanya. Kedua, orang yang meminta, yakni orang yang tertimpa kesusahan, kebingungan yang sangat. karena rusaknya harta bendanya. Maka kepadanya dihalalkan meminta zakat. Sehingga ia mendapatkan kekuatan untuk yakni menutupi kebutuhan hidupnya. Bangkrut tadi. Ketika orang yang mendapatkan, ini orang yang mendapatkan kesulitan hidup hingga tiga orang dari pemuka kaumnya berdiri lalu bertutur. Hingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertutur bahwa kesulitan hidup telah menimpa si fulan. Maksudnya sampai tiga tokoh ini merekomendasikanlah si A ini atau seseorang tersebut ini telah mengalami kesulitan hidupnya. Kalau sekarang mungkin mendapat surat keterangan dia itu betul-betul punya hutang dan tidak mampu punya hutang. Maka baginya dilakukan meminta hingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak ada hak bagi selain tiga kelompok itu untuk meminta. Wahai Kubaisa. Ya, saya tekankan juga dan tambahkan di sini yang berkaitan dengan hal tadi sekali lagi, meminta-minta ini memang ini tidak dibolehkan. Orang itu gampang meminta gitu. Gampang meminta kalau enggak betul-betul. Maka dikatakan orang miskin zaman dahulu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran juga layas alunana sa'il khafa, mereka tidak minta-minta kepada orang, padahal mereka sehingga orang menyangka dia itu mampu, kaya, padahal mereka sebenarnya tidak mampu. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Karena orang minta-minta ini, orang minta-minta ancamannya keras. Motivasi untuk itu Rasul bersabda, al-yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta. Demikian juga apabila ada orang minta-minta, padahal dia mampu, maka nanti akan dibangkitkan atau dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Mengerikan juga. Maka misalkan ya, ini hanya untuk orang-orang yang miskin ini, misalkan jatah apa, misalkan kartu apa, kalau dulu ada bukan BPJS sebelum itu, kartu sehat atau apa misalkan, tapi hanya untuk itu. Kemudian pernah suatu ketika, dulu pernah juga kita waktu masih dulu awal-awal itu Jawa itu ada kayak dulu ada untuk pengurus pengobatan gratis begitu. Ketika itu, ketika saya juga mau ingin niat untuk itu, dia bilang, Pak, ini sebetulnya syaratnya ini yang berhak untuk mendapatkan ini ada orang yang anaknya nggak bisa putus sekolah karena nggak mampu, nggak bisa makan misalkan 3 hari. Terus kan, wah, nggak usah kalau begitu, bisa bilang kan. Nah, kita takut lah Allah, biasanya Allah lah yang mencukupi kita gitu kan. Jadi, tidak kaya, tapi sepeda orang kadang-kadang, orang sekarang ini kadang-kadang ada orang itu mampu tapi merendahkan dirinya lah, bukan merendahkan sih, ngepes, merasa atau mendaftarkan diri sebagai orang yang tidak mampu gitu lah. Ya kan, hanya sekedar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang gratis tadi misalkan. Ini ya na'udzubillah min dzalik, ya kita bersifat berlindung pada Allah dari sifat-sifat semacam ini. Kalau dia berpikir lagi bahwasanya kalau Allah mau, karena pada dia itu diberi kemampuan oleh Allah, sebenarnya enggak sampai ke situ, tidak jatahnya dia minta, ini apa dikhawatirkan kalau suatu ketika Allah menjadikan betul-betul orang itu berhak menjadikan berhak untuk mendapatkan, artinya betul-betul dijadikan tidak mampu, melarat atau memang ya betul-betul kekurangan. Nah, ini apa enggak lebih parah? Allah sangat maha kuasa untuk itu gitu kan. Orang ini enggak pernah bersyukur, ini dikasih tambah minta-minta, padahal dia masih banyak orang-orang yang memang betul-betul mendapatkan haknya. Yang kedua juga berkaitan dengan hutang ini. Hutang pun demikian memang. Jadi kalau tidak terpaksa, ya memang mendingan enggak usah hutang gitu kan. Karena hutang ini kan berat sebetulnya. Ini masalah-masalah dengan manusia. Terkadang sebagian orang ini menganggap sepele, menggampangkan, apalagi diberi kemudahan-kemudahan. dengan uang muka sekian Anda bisa mendapatkan membawa motor bagus misalnya. Padahal dia punya motor tapi jelek misalnya. Mendingan motor yang jelek tapi enggak macet-macet daripada baru tapi hutang gitu kan kreditnya. Sekian tahun 15 tahun. Sekarang Anda sudah bisa gitu kan. Kenapa? Kita enggak tahu atau umur juga gitu kan. Apalagi sampai hutang uang yang berbunga, riba mah. Lebih parah lagi gitu kan. Ya kalau terpaksa ya semacam tadi. Iya, semacam tadi. Permasalahan sekarang kadang-kadang juga punya mobil tapi katanya kredit masih hutang gitu. Ini gimana ini menjabat zakat apa enggak nih? Mobilnya bagus, utangnya juga ada katanya. Ya mendingan sih ditutuplah utangnya kalau gitu. Kalau dia masih mampu ya. Nah, pembahasan di sini karena kalau kita lihat tadi orang-orang yang memang berhutang dan tidak mampu dan termasuk di antara sebabnya jadi misalkan orang menanggung hutang orang lain kemudian tapi dia sendiri ternyata tidak mampu untuk melunasinya atau juga hutang untuk mendamaikan dari dua golongan yang bertikai. Allah a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan kelompok yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah yakni orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad berjihad juga relawan yang tidak memiliki bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. Menurut Imam Ahmad termasuk juga Al-Hasan, Al-Basri, dan Ishaq bahwa beliau menyebutkan bahwa menunaikan ibadah haji termasuk fisabilillah. Beliau yang penulis, mu'alif saya, yakni Syekh Abdul Azim Al-Badawi menyebutkan bahwasanya tiga imam itu ini mendasarkan pendapatnya ini pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajja faqalat imra'atun li zawjiha ahijjani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma indi ma uhijjuki alaihi. Qalat ahijjani ala jamalika. Fulanin qala dzaka habisun fi sabilillah azza wa jalla fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna imraati takra'u alayka salam wa rahmatallahi wa innaha sa'alatni al-hajj ma'aka qalat ahijjani ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ma indi ma uhijjuki alayhi fa qalat ahijjani ala jamalika fulan. Qala dzaka khabisun fi sabilillah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ama innaka law ahjastaha alaihi kana fi sabilillah. Yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia telah berkata bahwasanya Rasulullah Rasulullah bersabda, bermaksud hendak menunaikan ibadah haji. Rasulullah berniat bermaksud menunaikan ibadah haji. Lalu ada seorang wanita berkata kepada suaminya, hajikanlah aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suaminya menjawab, aku tidak punya biaya untuk menghajikan engkau. Ia berkata lagi kepada suaminya, tolong hajikanlah diriku dengan biaya dari menjual untamu yang berasal dari zakat si fulan itu. Maka jawabnya itu diperuntukkan fisabilillah, itu untuk fisabilillah azza wa jalla. Kemudian sang suami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, semuanya istriku menyampaikan salam kepadamu dan ia meminta kepadaku agar ia bisa menunaikan ibadah haji bersamamu. Menceritakan ini. Ia mengatakan, maksudnya istriku, istrinya dia. Ia mengatakan kepadaku, tolong hajikan aku dengan, yakni Tolong hajikan aku dengan biaya dari hasil menjual, yakni untamu yang berasal dari zakat itu, si fulan itu. Lalu saya menjawab, itu diperuntukkan fisabilillah. Maka Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya, kalau engkau menghajikannya dengan biaya berasal dari hasil tersebut, berarti yakni hal itu adalah fisabilillah. Itu diperuntukkan, berarti yakni fisabilillah. Maksudnya sama saja itu juga fisabilillah. Maka dikatakan haji, menunaikan haji juga fisabilillah. Tapi pada asalnya fisabilillah ini adalah yakni untuk orang-orang yang yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada juga yang memasukkan termasuk orang yang berdakwah. Dakwah fi dakwah ilallah, berdakwah. Berdakwah dan orang-orang yang jadi untuk apa? Untuk menopang kehidupan mereka. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yakni orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini Ibnu Sabil. Orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan dia tidak ada dana untuk bisa mengantarkan dia ke ya ke negerinya atau ke tempatnya. Nah, ini termasuk orang yang berhak untuk menerima yakni apa? Zakat, menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mungkin ada pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seandainya kita punya sesuatu harta yang harus dizakati, kemudian juga nggak ada amil yang mengambilnya, kemudian sementara ada orang-orang yang memang butuh, yang berhak untuk menerima zakat itu, bolehkah kita langsung berikan aja nih, ini niatnya ini zakat kita gitu, zakat harta kita, ya bisa aja, ini zakat saya. Macam ini enggak mengapa. Ketika ada di antara orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, ini membutuhkan itu. Jadi langsung aja ini mengatakan, misalkan ini zakat kita, ini zakat saya, atau yang semisalnya. Asal orang itu memang termasuk di antara orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, insya Allah ya sudah termasuk kita menunaikan zakat kita. Ya mungkin itu lebih, kalau diberikan langsung juga bagusnya, juga sasarannya pas gitu, langsung aja tidak tahu orang itu memang membutuhkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum innahu rahim. Sallallahu nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin.